Asia Bimantara. Mantap. Kenaro. Ojo kuatir coy. Ojo kuatir coy. Nela Karisma. Senatian aku rong suwe kenal sliramu, sing tak rasa ketan sah kelingan esemu. Kepacut kangen.